Nawasibul Mudhari. Nawasibul Mudhari. Ya. Disebutkan sekarang asabi hatta, ya. Asabi adalah hatta. Lanjut coba dibaca di sini. Qadar ya, di. Baca hatta, dibaca fathahnya hatta. Hatta habuwa yatin wa ta'ali wa taqul riwayati ay intihai lil intihai ila ja'ala bi ma'na bila inna qawli ta'ala wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytu wal abyadu min al-khayti wa aswadu min al-badri wa li ta'ali ila ja'ala bi ma'na bila inna qawli ta'ala wal ghalibu biha an takuna lil ghayati yunzar al kawakib. Baik. Yang ketujuh, yang menasabkan fil mudhari, aslinya ini sebenarnya bukan dia yang menasabkan ya hatta ini, tapi adalah an mutmaratan ba'da hatta, yang terletak setelah hatta. Nah, itu yang lebih tepat. Ya barakallahu fiik. Tapi tidak masalah kalau disebut ya dengan dia sendiri, dengan hatta sendiri. Qala nahu qawlihi ta'ala wasbir hatta yahkumallahu. Syahidnya di sini di mana? Hatta yahkuma. Yahkuma fil mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da hatta. Walamatun nasbi al fathah, mana fa'ilnya? Lafadz jalalah. Ya, lafadz jalalah. Baik barakallahu fiik. Nah ini, lihat juga di footnote mengenai hatta, hatta harfu ghoyatin wa ta'lilin. Hatta itu dia adalah harfu ghoyatin. Ya, yang hatta adalah harfu ghoyah. Ya, adalah ghoyah. Artinya ghoyah itu apa? Tujuan. Ya, hatta digunakan untuk kalimat yang maknanya adalah tujuan. Ya, ini. Dan bersabarlah, wasbir hatta yahkumallah, hingga Allah memberikan keputusan. Nah, wa ta'lil juga bisa bermakna ta'lil, alasan. Ya. Wa takunu lil ghoyati. Ai, nah. Makna hatta dia fungsinya untuk ghoyah, tadi tujuan. Iyalah apa? Lil intihai idza kanat bima na ila. Nah, itu untuk menunjukkan intiha, bagian akhir atau penghabisan. Ya, jika dia bermakna ila. Ila kan harfun jarrin wa wantihain, kan begitu kalau kita merinci huruf ila. Wasbir hatta yahkumallah. Ya, jadi maknanya wasbir ila an yahkumallahu. Ya, atau ila karena an mentakwil masdar, ya. Hakama yahkumu, apa masdarnya? Hukman, maka berarti wasbir ila hukmillah. Ya. Ila hukmillah. Baik. Wali ta'lil dan juga hatta bisa bermakna ta'lil, alasan. Idza kanat bi makna kai, apabila dia maknanya adalah kai. Nahu, contohnya, ya. Ya, aslim hatta tadkhula al jannata. Aslim, masuk Islamlah engkau, ya, masuk Islamlah engkau. Hatta taku tadkhula al jannata. Maka tadkhula fil mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da hatta. Ya, maksudnya apa? Aslim kai tadkhula al jannata. Wal ghalibu fiha an takuna lil ghayati, dan kebanyakan dia maknanya adalah al ghayah, ya, maknanya adalah al ghayah. Nah, kalau di ayat wasbir hatta yahkumallah itu maknanya apa? Ta'lil atau ghayah? Hah? Tak, ghayah. Hatta yarji'a ilaina Musa, ta'lil atau ghayah? Ya. goyah, ila, ila. Ya. Ila ruju'i Musa ilaiha. Itu maknanya. Baik. Wasaminu yang ke-8. Ya. Yang ke-8 berikutnya. Fa'us sababiyah. Yang ke-8 adalah fa' sababiyah. Kita di matan sudah belajar ya. Mengenai fa' sababiyah. Ini lihat di footnote. Mengenai fa' sababiyah. Ya. Fa' sababiyah perhatikan di situ. Ya. Lihat di footnote. Fa'us sababiyah. Ay alfa'u al-mufidatu li sababiyah. Wahia ifadatu anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Itu makna fa' sababiyah. Perhatikan. Itu fa' yang al-mufidah yang dia berfungsi li sababiyah. Sebagai sebab. Wahia ifadatun anna ma qablaha sababun lima ba'daha. Ya, dan ia berfaedah menunjukkan bagi kata yang sebelumnya adalah sebab untuk kata yang disebutkan setelahnya. Nah, ini fa' sababiyah. Pernah belajar rimatan ya? Fa' sababiyah dan satu lagi apa? Waw? Waw ma'iyah. Ya. Baik, fa' sababiyah al-waqi'atu fi jawabi naf'in aw talabin. Fa' sababiyah yang dia sebagai jawab dari nafyun atau tolab. Ya, nafyun atau tolab. Ya. Baik, barakallahu fiik. Dia mesti itu. Nah, jadi fi'il mudhari yang terletak setelah fa atau waw dan dia didahului oleh nafyun atau tolab, maka fi'il mudhari-nya mansub bi'an mutmaratan ba'da fa sababiyah atau waw ma'iyah. Ya, atau waw ma'iyah. Ya, di pelajaran matan al-jurumiyah ya, pernah kita sebutkan ini ya, mengenai hal ini. Baik. Ya. Dia mesti didahului oleh tolab atau nafyun. Nah, ya. Baik. Nah, tolab ini ada 8. Apa aja? Al-amr, an-nahyu, ad-du'a, istifham, al-ard. Ya, al-ard. Kemudian apa? Tahdid. Kemudian apa? Tamanni. Satu lagi apa? Taraji. Ya. Itu adalah 8. Ya. Baik. Contoh. Ya. Lihat footnote nomor 4. Wa talabu yakunu bil amri wa du'ai wa nahyi wal istifhami wal ardi wa tahdhiri. Oh, ada di sini. Wa tamanni wa taraji. Ya. Nah, itu dia mesti didahului oleh salah satu dari itu semua. Ya. Didahului oleh amar, doa, nahyun dan seterusnya. Amar udah paham ya? Kalimat perintah. Ya, doa dari bawah ke atas diminta. Nahyun ya, larangan, istifham ya, istifham pertanyaan. Ya, contoh di sini apa? Oh, belum ada contohnya ya. Amal waw, amal waqi'a fi jawab ya. Amal waqi'a fi jawab nafyin. Kalau dia terletak sebagai jawab dari fi'il dari sesuatu yang didahului nafyun, nahu qaulihi ta'ala la yuqda 'alaihim fayamutu. Lihat syahidnya di sini fayamutu. Yamutu fi'il mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da fa' sababiyah. Kenapa bisa mansub? Karena didahului oleh nafyun. Mana nafyunnya? La yuqda 'alaihim. Ya. La yuqda 'alaihim. Nah, itu dia. La yuqda 'alaihim hat fayamutu, maka mereka pun mati. Ya. Ini banyak contohnya ya, kalau didahului oleh amr gimana contohnya? Ya. Didahului amr misalkan kita katakan ya. Udrus fatafhama ad-darsa. Udrus fatafhama ad-darsa. Ya. Didahului oleh nahyun gimana? Ya. Misalkan kita katakan la tuhmil fatandama. Ya. La tadhhab ilal kanisah fatandama. Ya. Fatandama. Tandama fi'il mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da fa sababiyah. Ya. Kenapa demikian? Karena didahului oleh nahyun. Doa gimana kalau doa? Misalkan kita doa. Ya, Allahumma rzuqni. Ya, ya Allah. Ya, apa namanya? Berilah aku rezeki. Ya. Fa atazawwaja gitu, ya. Maka aku akan menikah. Jadi ma'anna maqablaha sababun lima ba'daha. Yang sebelumnya dengan dapat rezeki jadi sebab menikah. Itu kalau cita-cita antum itu. Ya, Allah marzukni fa ashtariya kutuban gitu. Aku akan beli berbagai kitab. Nah, kalau didahului oleh apa lagi? Istifham. Ya. Hal ja'a Zaidun fa usallima alaihi fa ukrimahu. Hal ja'a Zaidun ya. Fa ukrimahu. Ukrima fil mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da fa sababiyah. Lima aja kenapa? Ya. Di annahu sabaqa alaihi. Karena dia didahului oleh apa? Istifham. Al-ard. Ya, talab birifkin. Ya, meminta dengan lembut. Nah, ala tazuruna ya, fa fanukrimana fanukrimaka. Ala tazuruna, tidakkah engkau sudi ya datang berziarah kepada kami? Fanukrima, nukrima fil mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da fa sababiyah. Ya. Kalau tamanni apa? Tamanni talabul mustahil au ma fihi usrun. Meminta sesuatu yang mustahil atau kalaupun enggak mustahil tapi sulit. Ya. Laita li malan. Ya. Nih, ucapan orang miskin. Ini fihi usrun. Lailati malan fa ahujja ilal bait. Ya. Saya akan pergi ke apa? Baitullah untuk haji. Ini miskin. Sementara naik haji kan ongkosnya berat, banyak gitu. Ya. Atau apalagi yang mustahil apa? Teman nih yang mustahil. Hah? Laita li apa? Seandainya saya punya apa? Hmm? Ya, pikir sendiri lah ya, banyak contohnya. Nah, taraji apa? Talabul amr al-mahbub. La'ala Zaidun qadimun fanukrimahu. Ya, fanukrimahu. Ba'da nafyin gimana? Eh, tadi udah ya. Tahdid ya. Tahdid. Talabu bihassin. Ya. Meminta dengan sedikit anjuran. Ya, halla akramta Zaidan. Ya. Fayashkuroka. Ya, dan seterusnya. Baik. Itu sudah ya waktu di pelajaran matan ala jurumiyah ya. Qala, mana lagi berikutnya? Wa amma al-waqi'a fi jawabi nafyin fanahu qawlihi ta'ala la yuqdu 'alaihim fayamutu. Wa amma al-waqi'atu fi jawabi talabi. Jawab talab, ta'allam. Ini berarti talabnya berarti apa? Amr. Ta'allamil ilma fayanfa'aka. Belajar ilmu, maka ilmu akan memberikan manfaat untukmu. Yanfa'aka. Yanfa'a, nafa'a yanfa'u. Yanfa'a fil mudhari mansub bi'an mutmaratan ba'da fa' sababiyah. Kenapa? Karena didahului oleh tolab. Tolabnya apa? Amr. At-tasi' al-wawul ma'iyah. Ya. Yang ke-8, yang ke-9 waw ma'iyah. Ini kurang lebih sama. Ya. Dengan fa' sababiyah. Ya. Waw ma'iyah. Ya. Kalau waw ma'iyah itu maknanya apa? Ya, lihat di footnote nomor 6 wawul ma'iyah ai al wawu al mufidatu lil ma'iyati wa hiya al musahabah fatufidu anna ma qablaha musahibun lima ba'daha. Lihat itu kata pensyarah. Ya, wawu ma'iyah wawu yang berfungsi dia menunjukkan mufidah lil ma'iyah, ya, kebersamaan. Wa hiya al musahabah, yaitu dia menyertai. Ya. Fatufidu anna ma qablaha musahibun lima ba'daha. Maka waw ma'iyah ini berfungsi untuk menunjukkan bahwa kalimat yang sebelumnya itu menyertai kalimat yang setelahnya. Ya. Taib. Al-waqi'ah fi jawabi nafyin aw talabin. Sama, dia mesti terletak kalau dia pengen menasabkan fil mudhari. Terletak setelah sebagai jawab dari nafyin atau talab. Panafiyu kaulika mana muru bil khairi wa nu'ridu anhu. Ya. Baik, ini yang contohnya. Ya, contohnya mana muru bil khair. Manya manafiya, na'muru fil mudhari. Ya, marfu. Bil khairi jar majrur. Kami tidak apa namanya? Memerintahkan mana muru bil khair wa nu'ridu anhu. Kami tidaklah mengajak memerintahkan kepada kebaikan wa nu'ridu. Namun kami berpaling anhu dari kebaikan tersebut. A'rada yu'ridu. Berpaling. Ya, mana muru bil khair wa nu'ridu anhu. Kami tidaklah memerintahkan kepada kebaikan, kemudian kami berpaling dari kebaikan tersebut. Syahidnya mana? No ridha fil mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da waw ma'iyya. Ya, kenapa didahului oleh nafyun? Kalau didahului oleh talab, nahu qaulika zurni wa ukrimaka. Zurni, kunjungilah aku. Wa ukrimaka, dan saya akan memuliakan kamu. Memuliakan Anda. Baik. Ya. Sama talab-talab yang lain ya. Ini kan zurni film apa namanya? Filamer. Ya. Kalau doa ya. Allah maghfirli ya. Allah mahdini wa a'mala salihan. Ya. Kan tadi makna nafyu itu apa? Menyertai. Menyertai musahibun annama qablaha musahibun, yang sebelumnya menyertai yang setelahnya dengan hidayah, menyertai amal soleh. Begitu. Taib al-ashiru au allati bi makna illa au ila, au yang maknanya illa atau ila. Ya, nahu idrib. Ya, contoh di sini. Ya. Contohnya idrib al-mudniba au yatuba. Ai ila an yatuba au ila an yatuba. Naam. Contoh idrib al-mudnib. Mudnib itu fiil, isim fa'il dari adnaba yudnibu. Ya, adnaba yudnibu. Orang yang berbuat dosa. Idrib al-mudnibah. Pukullah orang yang berbuat salah itu. Yang berbuat dosa itu. Ya. Au yatuba. Ah, yatuba fil mudhari mansub bi an mutmaratan ba'da au. Kenapa? Karena au ini maknanya adalah illa, kecuali dia mau tobat. Atau maknanya ila, ila an yatuba. Ya. Siapa itu? Ya. Illa an yatuba atau ila an yatuba. Baik, ini aw. Sini sebelah. Ya. Nah, dobitnya itu ketentuannya itu gimana? Dobitnya anna ma qablaha yang qadi syai'an fa syai'an, bahwa yang sebelumnya itu selesai sedikit demi sedikit. Ya, yang pertama itu kalau yang maknanya ilah, ya, yang maknanya ilah yang sebelumnya selesai sedikit demi sedikit. Ya, kalau yang sering dicontohkan la tantadir zaidan au yaji'a ila an yaji'a. Au yaji'a. Kenapa? Baik. Terus. Hah? Terus. Alam itu do'fin. Ya. Ya. Kalau ila dobitnya annama qablaha yang qadi syai'an fasyai'an. Yang sebelum itu selesai sedikit demi sedikit. Ya. Sedikit demi sedikit. Itu dobitnya. Kalau dobit yang illa anna ma qablaha yanqadi daf'atan wahidatan. Ya. Yang sebelumnya selesai sekaligus. Ya. Selesai sekaligus. La'aqtulanna al-kafira aw yuslima. Contoh. Mana spidolnya? Hapusannya mana? Ini gak ada ini nih. Ini kalau bermakna ila. Ini kalau bermakna illa. Ya. Ini contoh yang ini. Yahduro. Takdirnya apa? Takdirnya ila an yahduro. Nah, ila an yahduro. Ya. Itu takdirnya. Maknanya apa? Intidaru Zaidin. Intidaru Zaidin. Yang kodi syai'an per syai'an. Menunggunya Zaid. Ya, itu berakhir. Ya, sedikit demi sedikit. La tantazir Zaidan au yahdura. Ya, menunggunya Zaid au yahdura itu berakhir sedikit demi sedikit. Ya. Taib itu. Atau antum mengatakan antaziru Zaidan. Jangan la antazir. Antaziru Zaidan au yahdura. Aku menunggu Zaid hingga dia datang. Ila an yahdura. Ila an yaji'a. Artinya intidaru Zaidin ya yang qadi syai'an fa syai'an. Nah, sedikit berakhirnya, sedikit demi sedikit. Kalau yang ini enggak, yang dicontohkan oleh mualif itu apa? Yang maknanya illa ya. Lihat yang dicontohkan ini dulu deh. Ya, maknanya ila idrib al-mudniba aw yatuba. Ila an yatuba. Ila an yatuba. Ya, kalau ini maknanya ila. Ya, pukullah. Ya, berarti nanti gimana? Darbu al-mudnib yanqadi syai'an fa syai'an ila an yatuba. Kalau yang maknanya illa an yatuba, maknanya apa itu illa an yatuba? Berarti kecuali dia tobat, itu berakhir sekaligus. Berarti darbu al-mudnibi yanqadi daf'atan wahidah. Sekaligus sampai dia tobat. Mau enggak tobat? Kalau enggak dipukul gitu. Nah, itu kurang lebih perbedaan makna au ya, yang makna illa atau ila. Ya, nanti sore di murojaah lagi. Ya, lihat ini. Wa hadha qad dhahaba Ibnu Ajurrum tab'an lil kufiyyin. Nah, pendapat Ibnu Ajurrum berpendapat seperti ini karena beliau mengikuti ulama-ulama yang ada di Kufah. Ya, pendapat ulama-ulama Nahwiyah dari Kufah. Ya, ila anna hadhihi al-asharata jami'aha nasibun lil mudhari. Ya, bahwa 10 ini, 10 nawasib ini, an, il, an, lan, idan, kai, ya, hatta, ya, lamul juhud. Nah, kemudian apa lagi? Lamul juhud, lamul kai, ya, hatta, au, ya. Kemudian wow, ma'iyah, pak, sababiyah. Itu pendapatnya kaum kufiyun semuanya ini. Nasibun fil mudhari, betul-betul menasabkan fil mudhari. Ya. Kayak tadi ini antadiru Zaidan au yahdura. Ya, yahdura fil mudhari mansub bi au. Itu kalau apa namanya? Pendapatnya kufiyun. Wa dhahabal basriyun wa jama'atun minal muhaqqiqin. Ya, minhum Ibnu Malik wa Ibnu Hisyam. Sedangkan kaum ulama nahu yang ada di Basrah dan sekelompok ulama dari kalangan muhakkik, di antara mereka Ibnu Malik dan Ibnu Hisyam, itu berpendapat apa? Ila anna nasibal lil mudhari hiya al arba'atu al ula. Yang menasabkan fil mudhari hanya empat yang pertama aja. Min hafaqat wa hiya an, lan, idan, kai. Wa amal baqiyatu fayakunu an-nasbu ba'daha bi an mahdhufatan jawazan aw wujuban. Adapun yang selainnya, hatta, au, ya, fa sababiyah, lamul juhud, dan seterusnya, itu nasabnya itu setelahnya itu dengan an, bukan dengan dia. Tapi dengan an yang mahdhufatan. Ya, yang kita sering istilahkan dengan mudmarotan. Ya, apakah mudmarohnya itu, mahdhufnya itu jawazan, bersifat jawazan, atau wujuban. Ya. Jawazan ba'dan lamit ta'lil. Ya, di hadapnya itu jawaz setelah lamu ta'lil, lihat di footnote li jawaz zuhuriha, karena boleh-boleh saja an itu nampak setelah lamu ta'lil. Ya, qala ta'ala wa umirtu li an akuna awwalal muslimin, li an akuna, ya kan, nah, itu jawazan. Ya, wa wujuban ba'dal baqi, dan wujuban selain lamu ta'lil yang lain sisanya. Ya, lihat itu di footnote. Ya, fawaidu watanbihatun beberapa faedah. Ya, dan catatan penting. Ya. An harfu masdarin wa nasbin wa istiqbalin. Nah, ini sudah kita pelajari di matan. Di annaha, ya. Tusbaqu ma'al fi'li. Nah, ya. Nah, lihat. Di situ di catatan penting. An, ya, an dia adalah harfu nasbin, ya, harfu masdarin, maka dia nanti mentakwil takwil masdar, ya, kemudian wanasbin menasabkan fi'il mudhari, ya, menasabkan fi'il mudhari, wastiqbalin, karena maknanya mustaqbal, tayyib. Harfu masdarin, dia huruf masdar. Kenapa? Li'annaha, ya, karena dia disebut di situ harfu masdar. Ya, tusbaqu ma'al fi'il, dia didahului dengan fi'il. Al-waqi'i ba'daha, yang terletak setelahnya bimasdarin, dengan masdar. Fama'na uridu azuroka, ya. Maka kalau begitu makna uridu an azuroka, ya, azuro apa? Uridu an azuro as-sadiq, as-sadiqa, uridu ziyaratahu, ziyarata as-sadiqi. Itu maksudnya. Saya ingin mengunjungi seorang teman. Ya. Kenapa? Karena an mentakwil fi'il azuro menjadi masdar. Zaro yazuru ziyaratan. Maka menjadi uridu ziyarata as-sadiq atau ziyaratahu. Wasumiyat harfu istiqbalin, dan dia dinamakan dengan harfu istiqbal. Ya, kenapa? Li'annaha taj'alul mudhari'a khalisan lil istiqbal ba'da an kana muhtamilan lil hal aw wa illa wal istiqbal wa kadha baqiyatun nawasib. Ya. Kenapa dinamakan dia harful istiqbal? Ya. Kata beliau di sini, kata pensyarah, ya. Karena an di awal fi'il mudhari menjadikan fi'il mudhari tersebut hanya untuk zaman mustaqbal. Zaman yang akan datang saja. Yang asalnya fi'il mudhari itu bisa menunjukkan hal saat ini, bisa juga untuk menunjukkan masa yang mendatang. Begitu juga dengan huruf-huruf yang menasabkan yang lainnya, dihukumi sama. Lan harfu nafyin wa nasbin wa istiqbalin. Ya. La taqtadi an-nafyu, ya, perhatikan di sini. Ini untuk bantahan terhadap kaum Mu'tazilah ini penting. Ya. La taqtadi an-nafyu al-mu'abbada. Ini untuk membantah kaum Mu'tazilah. Lan adalah huruf yang menafikan, menasab dan istiqbal. Fungsi dari penafian ini, ya, bukan sebagai penafian selama-lamanya. Ya. Nah, kalau Mu'tazilah kalau pakai lan berarti selama-lamanya. Berarti yang dinafikan selama-lamanya ini Mu'tazilah. Wa za'ama az-Zamakhsyari, Zamakhsyari orang Mu'tazilah. Zamakhsyari mengklaim annaha huruf lan itu litta'bid. Fungsinya untuk selama-lamanya. Ya. Nanti kan di ayat tuh lan tarani. Kau tidak akan melihatku. Berarti Mu'tazilah berpendapat Allah tidak akan selama-lamanya dilihat. Berarti lan itu maknanya ya litta'bid. Qala Ibnu Hisyam, da'wa bila dalil. Kata Ibnu Hisyam itu klaim tanpa bukti. Qala Ibnu Malik, alhamilu lahu 'ala ta'bid i'tiqaduhu. Ya, filan tarani. Nah, yang membawa dia untuk meyakini lan itu maknanya untuk ta'bid selama-lamanya adalah i'tiqaduhu karena akidah dia. Ya, pada ayat lan tarani anallaha la yura, bahwasanya Allah tidak akan dilihat. Wa huwa batilun, inilah batil. Qala ta'ala wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Ya. Wajah pada hari itu berseri-seri memandang wajah apa namanya? Memandang Rabb mereka. Wa sabata fil hadis innakum satarawna rabbakum. Juga dalam hadis disebutkan innakum satarawna rabbakum kama tarawnal badra lailatal qamar la tudammu fiha. Ya. La tudammuna fi ru'yati. Kalian enggak akan desak-desakan dalam melihatnya. Nah. Wa mana ya muttafaqun. Wa manahu qawlihi lan yakhluqu dzubaban. Fa mafhumu ta'bid laisa min lan. Fa inna ma huwa min dalalatin kharijiyatin. Ah. Ya. Adapun kata Ibnu Malik, kata pencerah di sini. Firman Allah Ta'ala, lan yakhruqu dzubaba. Ya. Lan yakhruqu dzubaba. Sekali-kali tidak, mereka tidak akan dapat lan yakhruqu. Mereka tidak akan dapat menciptakan dzubab, seekor lalat sekalipun. Ya, kata Syekh, fa mafhumu ta'bid laisa min lan. Kan orang kafir, kita manusia enggak akan bisa pakai lan. Lan itu maknanya ta'bid. Itu kita maknanya ta'bid. Kalian selama-lamanya enggak akan bisa menciptakan seekor lalat kan pakai lan. Ya, fa mafhumu ta'bid, maka dipahami makna ta'bid itu laisa min lan, bukan dari kalimat lan. Wa inna ma huwa min dalalatin kharijiyah. Namun dilihat dari dalil-dalil yang kharijiyah yang lain. Bukan dari sini, bukan dari kalimat lan. Ya. Mana lagi tadi? Tai. Kai, harfu masdar min wanas bin mustaqbalin. Ya. Mislu. Mislu an, semisal an. Wa yustaratu fiha ayusbaqa bila mita'lil. Namun dipersyaratkan dia mesti didahului oleh la mita'lil. Lafdan atau takdiran. Baik secara lafad atau takdir. Lafdan secara lafad ada lamnya disebutkan. Jitu likai akro'a. Saya datang supaya saya bisa membaca. Ya, itu lafdan. Lamnya betul-betul disebutkan. Atau takdiran atau takdir aja. Mislu. Ya, jitu kai akro'a. Takdirnya apa? Likai akro'a. Ya. Baik. Nah, idzan harfu jawabin wa jazain. Ini kita pelajari. Ya. Harfu jawab wa jaza. Ya, sebagai balasan. Waradat fil Quran anna harfa jawabin ghairu nasibin. Dan terdapat di Al-Qur'an bahwasanya harfu jawab itu bukanlah yang menasabkan. Ya. Baik. Dia bukan sebagai yang menasabkan. Ah. Kemudian kata pensyarah di sini, ya. Wa rusimat nunuha alifan tasbihan laha. Ya. Tasbihan laha bitanwin al-mansub. Kemudian rusimat. Ya. Nunnya ditulis dengan alif. Ya. Idan gitu kan. Nunnya ditulis dengan alif, idan. Ya. Tasbihan sebagai dalam rangka menyerupai tasbih laha bitanwin al-mansub dengan tanwin mansub. Nahu. Wa idan la yalbasun. Pakai wa idan. Wa inna matakunu nasibatan. Dia bisa menjadi nasibah bisalah satu syurut. Bisa menjadi amil yang menasabkan dengan tiga syarat. Al-awwal antakuna waqi'atan fi sadril kalam. Dia mesti terletak di awal kalimat. Di awal ya, kalimat yang sempurna. Atsani ayyakuna al-fi'lu ba'daha mustaqbalan. Fi'il yang setelahnya mesti maknanya mustaqbal. Akan datang. Atsalisu alla yufassal. Ya, Allah yubsala bainaha ya bifasilin ghairil qasam awil na nafiyah. Dia tidak boleh dipisah antara idan dan fiilnya dengan pemisah apapun selain qasam, sumpah dan la nafiyah. Tapi kalau dipisah oleh qasam boleh. Misalkan antum mengatakan ya, antum dikatakan ya fulan sa'azuruka godan, saya akan mengunjungimu besok. Antum katakan idzan wallahi ukrimaka. Boleh. Idzan wallahi ukrimaka. Nah itu boleh. Baik. Cukup ya. Saya siap-siap kifatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.